bertanya namun tidak dibacakan pertanyaannya. Ya, kami mohon maaf dan semoga sahabatku terus manteng radioku ya. Setiap hari Selasa pagi, yaitu pembahasan tentang benang merah, yaitu penjelasan fatwa hukum halal haram yang sudah difatwakan oleh ulama-ulama terdahulu. Akhirnya kami undur diri dari hadapan pendengar radioku semuanya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.